Ingat, jangan lupa bahagia ya. Ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting, juga ada Puing Community, Devi Aldiva, New Palapa. Oh,